بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ibadallah kaum muslimin muslimat, para pendengar dan para jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah dengan nikmat dan karunia Allah, Allah anugerahkan pada kita semua kesehatan, keselamatan, kesempatan untuk kita bisa duduk bersama dalam majlis yang mulia ini di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni majlis ilmu. Pada kesempatan ini, seperti yang kita tahu dari panitia, kita bahas dengan tema jadikan hartamu penyebab keselamatanmu. Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan dan memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam utusannya untuk menghabarkannya kepada kita dalam surat Saba ayat 39. Surat Saba ayat 39, Allah azza wa jalla sampaikan, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Sampaikan wahai Nabi kepada umatmu, sungguh Rabbku dialah yang membentangkan rizki, meluaskan rizki bagi orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Dia pula yang menentukan kadarnya, yang menetapkan batasan-batasannya, banyak sedikitnya. Allah yang menentukan, yang menambah, yang mengurangi, berapa banyaknya, berapa sedikitnya. Allah yang menentukan semuanya. Bukan kita sendiri manusia, bukan bapak kita, bukan ibu kita. Dan Allah beritakan, wa ma anfaqtum min syai'in, apapun yang kalian infakkan dari harta itu yang Allah Ta'ala telah anugerahkan padamu, fahuwa yukhlifuhu, dia Allah pasti akan menggantikannya. Perhatikan, yang kita infakkan Allah ganti. Tentunya lebih baik. Dan pastinya tidak hilang, tidak rugi. Wa huwa khairur raziqin. Dan Allah mensifati, dan dia Allah adalah khairur raziqin, sebaik-baik sang pemberi rizki. Maka harus kita imani dan kita yakini, ikhwatil barakallahu fikum, ayat yang agung ini akan sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu ar-Razik atau ar-Razzaq, sang maha pemberi rizki. Karena Allah maha kaya, Allah maha luas rizkinya, rahmatnya. Allah mampu memberi rizki kepada semua makhluknya. Bahkan tidak hanya kita. Allah sudah katakan, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak satu pun makhluk hidup yang di atas bumi ini, pasti Allah jamin rizkinya. Dan Allah tidak akan pernah susah memberi mereka rizki. Sebanyak itu makhluk yang Allah ciptakan, tidak ada yang terlantar. Tidak ada yang diterlantarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin ikhwani fi din, a'azzanallahu iyyakum. Dan ayat ini memberikan motivasi kepada kita untuk kita menjadi orang-orang yang dermawan dan tidak memiliki sifat bakhil. Untuk kita yakin bahwa rizki bukan di tangan kita sendiri, tapi Allah Azza wa Jalla yang memberi. Dan kita harus imani Allah mampu memberikan rizki kepada hambanya sesuai dengan yang Allah tentukan dan yang Allah kehendaki. Maka ya fila barakallahu fikum, Allah katakan, apapun yang kau infakkan di jalan Allah, Allah ganti yang kau berikan itu. Dan Allah maha ya, sebaik-baik pemberi rizki. Dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sungguh beliau bersabda, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu abadan bi'afin illa izza wa ma tawadu ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, rawahu Muslim. Beliau bersabda, tidaklah berkurang harta dikarenakan sedekah, atau tidak akan mengurangi sedekah itu pada hartamu. Tidak akan mengurangi sedekah itu pada hartamu. Dan tidaklah Allah Ta'ala menambahkan kepada hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Tidaklah Allah Ta'ala menambahkan kepada hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seorang bertawadhu karena Allah, tidaklah seorang bersifat tawadhu karena Allah, kecuali Allah pasti angkat derajatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Coba renungkan mengapa beliau gandengkan tiga perkara ini dalam satu hadis. Karena ini ya kayak bersaudara, beriringan. Dan tiga perkara ini pada pikiran kita manusia seringnya berbalik dari apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya berbalik, orang punya pikiran, orang punya perasaan, yang namanya harta, kalau disedekahkan mesti kurang, betul? Contohnya, petani, panen, diperintahkan zakat, ya apa zakat? 1 ton, 10%-nya berarti 100 kilo. 1 kintal, 100 kilo. Nanti, saya punya cuma 900 kilo, 9 kintal. Rugi. Sehingga banyak orang, para petani, ketika panen, untuk mengeluarkan zakat, berat. Anggapannya apa? Lah, untuk saya aja masih kurang kok dizakati. Tambah kurang, gak cukup modalnya. Pikirannya begitu. Subhanallah, ya kayak pedagang, keluarkan zakat mal, sekian persen dari hartanya. Pikirannya, nanti modalnya kurang. Iya, Pak ya. Menganggap dengan sedekah, dengan zakat, mengurangi hartanya. Sehingga beliau katakan, dalam hadis ini, hilangkan pikiran jelek itu. Perasaan jelek itu. Yakinlah kepada Allah. Bahwa dengan sedekah atau zakat yang Anda infakkan di jalan Allah, hartamu tidak berkurang. Bahkan sampai Allah katakan dengan zakat, karena memang az-zakat an-numu, tumbuh. Dan dalam ayat ini tadi Allah sudah katakan, wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apa yang kau infakkan Allah ganti. Tentunya lebih baik. Ini pertama kita hilangkan prasangka buruk kepada Allah. Saat kita diperintah mengeluarkan sebagian dari harta kita. Dan ingat dalam Islam Allah tidak menyuruh kita semua harta yang kita punya. Kan disebutkan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian saja dari harta yang kami anugerahkan kepada mereka diinfakkan. Sebagian. Dan tidak ada zakat semuanya diambil. Tidak. Emas 100 gram saja cuma 2,5 gram istilahnya. Sedikit. Kecil. Nah, yufillah barakallahu fikum. Yang kedua tadi sebutkan, tidaklah seorang yang memberikan maaf kepada saudaranya, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Seringnya, pikiran kita manusia, perasaan kita, kalau disakiti atau kalau kita dihina, marah kita. Dan kita merasa apa terhina. Kita marah. Kita mau balas dia. Enggak mau maafkan dia. Kita balas menghina dia. Anggapannya kita dijatuhkan. Anggapannya kita dihinakan. Untuk memberi maaf berat. Padahal kata beliau, kalau Anda memberi maaf, Allah akan menambah kemuliaanmu. Contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diejek, dicaci maki, beliau lapang hati, lapang dada. Sehingga semakin Allah muliakan dan akhirnya orang-orang yang tadinya mengolok-olok karena enggak dibalas ejekan, tidak dibalas olok-olokan, mereka tersentuh hatinya, terbuka hatinya. Sehingga memeluk Islam karenanya. Bahkan yang memerangi Nabi pun, seperti Abu Sufyan, diberi maafnya, diterima Islamnya, menjadi orang Islam yang baik. Itulah ikhwah. Jangan sampai kita punya anggapan, kalau kita selalu membalas orang ejek, kita balas ejek, orang menghina, kita balas menghina dia, kita akan dalam rangka menjaga wibawa kita, martabat kita, tidak bisa. Tidak dengan cara seperti itu. Ingat hadis ini. Allah tidak menambah seorang yang pemaaf kecuali tambah mulia. Dan ketika seorang ada di atas, kemudian orang ingin menjatuhkan dia. Jadi kalau ada orang ingin menjatuhkan kita, berarti posisi kita di atas. Jangan sampai kita ke bawah, dia ejek-ejek kita, kita ikut ejek. Berarti kita terjun bebas, turun, jatuh martabat kita malah. Tapi kalau kita sabar, biarkan dia ejek, kita tidak melakukan. Biarkan dia menuduh, kita juga enggak bikin apa yang dia tuduh. Tetap kita mulia. Kalau dia minta maaf, kita maafkan. Kalau tidak minta maaf, urusan dia dengan Allah. Itu. Kita akan tetap mulia. Dan orang yang bertawadhu, yang ketiga, Allah pasti akan angkat derajatnya. Terkadang, orang itu untuk menerima teguran, kritik, saran, berat. Apalagi sudah ada ujub di hati. Falyaudzubillah. Dia merasa dirinya sudah lebih baik, lebih pintar, ya, lebih tinggi derajatnya. Sehingga ketika datang teguran, nasihat, kritikan, dia remehkan orang yang menegur. Enggak mau terima nasihat. Ini namanya ujub, bahkan sampai tingkat sombong. Waliyadzubillah. Nah, orang yang seperti ini Allah akan hinakan. Tapi kalau kita tawadhu, Allah angkat. Tawadhu ini lawan daripada sombong. Kalau sombong, babtul haq wa ghamtun nas. Dia menolak kebenaran dan dia ya meremehkan manusia. Itu namanya kibar. Sedangkan tawadhu kebalikannya. Yaitu dia menerima kebenaran dan menghormati orang lain. Itu tawadhu. Sehingga ketika dia menerima kebenaran, kemudian dia menghormati orang lain, ketika menyampaikan kebenaran kepada dia, dia terima. Sekalipun dari mungkin anaknya, bahkan mungkin cucunya, mungkin dia muridnya, mungkin dia orang yang budaknya. Tapi kebenaran yang dia sampaikan, dia terima. Ini namanya orang tawadhu. Sehingga yufila barakallahu fikum, orang ketika ada sombong padanya, sulit untuk menerima kebenaran. Dan ini dia merasa lebih dari Allah. Ini bahaya. Kayak syaitan ketika diperintah Allah sujud, dia enggak mau. Dan kita lanjut dulu pada perkara masalah harta. Sudah dikatakan Nabi SAW tadi, bahwa Allah janji, apa yang kau infakkan Allah ganti. Sehingga hadirinnya dimulakan Allah. Disebutkan dalam ayat yang lainnya. Bagi orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Ta'ala, dia akan menjadi penyelamat bagi dirinya di dunia, juga penyelamat nanti di akhiratnya. Di dunia, dia akan menjadikan bersih hartanya dan barokah hartanya. Siapa ya fila barakallahu fikum, akan menjadi apa? Kebaikan baginya. Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Hudz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Disebutkan dalam surat At-Taubah ini, kata Allah Azza wa Jalla, "Ambillah dari harta mereka sadaqah." Guna mensucikan mereka, guna membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengan sedekah itu. Nah, yafila barakallahu fikum. Kalau harta itu bersih, tentunya akan memberikan dampak baik. Yang kotor pun akan memberikan dampak buruk. Baik kotor secara zatnya atau cara mendapatkannya. Dan Allah perintahkan wasalli alaihim inna salataka salun lahum. Dan engkau doakan mereka, wahai Nabi, karena doamu akan menjadikan ketenangan bagi hati mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar, Allah maha tahu. Allah sebutkan dalam ayat ini, barokah harta ketika diinfakkan di jalan Allah, ya ikhwah. Apalagi kalau itu sifatnya sedekah jariyah. Akan terus kebaikannya kita dapatkan berlipat-lipat kali kebaikan. Dan kita sadar, idza matal insan in qata amaluhu. Kalau meninggal dunia kita manusia, amal kita semua putus ila min salasin, kecuali tiga. Yaitu sedekatun jariyah, atau disebut pertama sedekah jariyah. Harta yang kita infakkan di jalan Allah yang sifatnya jariyah karena mengalir terus pahalanya. Kalaupun kita meninggal dunia, tetap pahalanya mengalir untuk kita. Untuk bangunan masjid atau pesantren dan sarana kebaikan yang untuk agama Allah. Seperti pembebasan lahan, bangun-bangunannya. Karena nggak mungkin kita bangun di lahan orang. Harus bebaskan lahan dulu atau bangun dulu? Bebaskan lahan dulu baru bangun. Bangun tanpa ada lahannya nggak mungkin. Sehingga ini semua peluang. Dan ingat ya fila barakallahu fikum, tidak hilang harta yang kau infakkan di jalan Allah. Karena itulah yang akan menjadi simpananmu. Dan Allah akan menggantikanmu di dunia dengan yang lebih baik. Ya ikhwa barakallahu fikum, bisa jadi dengan barokah harta kita yang sudah bersih, akhirnya secara zahir tampak dimakan pada keluarga kita semua jadi sehat, ya, tidak berpenyakit, tidak gampang sakit, kemudian juga mudah mendapatkannya, dan untuk kebaikan digunakannya, sehingga nanti akan meringankan hisab di akhirat. Tapi kalau kita bakhil, pelit, untuk kita mengeluarkannya, ini kelak pun akan menjadi petaka di akhirat. Akan menjadi petaka di akhirat kelak. Sehingga Allah perintahkan untuk dikeluarkan zakatnya. Nah ya fila barakallahu fikum, sebenarnya ada juga contoh di alam ini. Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita ketika kita mendapatkan kayak buah-buahan saja mesti ada biji yang kita enggak mungkin makan. Ya. Ikan kita tangkap ada kotoran harus kita buang kotorannya. Begitu harta pun yang kita dapat ada yang harus kita keluarkan. Wa fi amwalikum haqqun ma'lumun lisaili wal mahrum, kata Allah. Setiap harta yang Allah berikan padamu, di dalam hartamu itu ada hak tertentu yang harus kalian keluarkan. Lisa'ili wal mahrum. Baik untuk mereka yang minta-minta atau mereka yang gak minta-minta. Jadi jangan sampai, gak ada yang minta, gak dikasih. Walaupun gak minta, tapi yang kau lihat, orang itu patut untuk dikasih-kasih. Ya, entah itu yang dari hasil panenanmu, entah itu yang hasil dari usaha yang lain dari usahamu. Ya fila barakallahu fikum. Dan ini akan menjadi kebaikan bagi dirimu dan sesamamu. Karena termasuk setiap kebaikan akan tumbuh kebaikan berikut darinya. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ini yang Allah sampaikan diantaranya dengan harta yang kita keluarkan akan menjadi pembersih. Pensuci harta itu sendiri. Sehingga ketika harta kita bersih dan suci, nanti akan barokahnya terus sampai anak keturunan kita terjaga. Kita sering melihat orang kaya raya begitu anaknya yang pegang habis. Karena apa? Tidak barokah. Ya, orang tuanya juga tidak berasa merasakan. Tapi kalau orang tuanya itu saleh, harta yang dikumpulkan, yang disimpan itu harta yang bersih, Allah jaga. Contohnya, antum masih ingat dalam surat Al-Kahfi itu. Ketika Nabi Musa dengan Khidir datang ke satu kota membenarkan rumah yang akan roboh. Dikatakan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimain fakana abuhuma saliha. Adapun dinding rumah ini milik dua anak yatim. Yang mana orang tuanya adalah orang saleh. Di bawah rumah yang akan roboh ini ada harta simpanan yang Allah akan keluarkan nanti kalau anak itu sudah dewasa. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini ayat menjelaskan tentang bagaimana Allah menjaga karena kesolehan orang tua, hartanya dijaga, anak-anaknya dijaga. Sebab orang saleh, orang yang beriman, pasti tidak akan mungkin nyimpan harta yang jelek. Yang disimpannya harta yang baik dari usaha yang baik. Sudah dizakatkan, diinfakkan. Itu. Barokahnya sampai ke anak keturunannya. Awet istilahnya. Ya, langgeng hartanya. Nah, ya fila barakallahu fikum. Jadi jangan lupa kita dalam surat Al-Ma'arij. Ya, Al-Ma'arij ayat 24-25 sampaikan. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lissaili wal mahrum. Allah ingatkan di harta mereka, harta kita ini ada hak tertentu yang harus kita berikan kepada yang minta-minta atau yang tidak minta-minta. Maka jangan kita bakhil. Allah ingatkan wa ammasaila fala tanhar. Ya, kepada orang yang minta-minta jangan pernah engkau menghardik. Wa mal yatim fala taqhar. Anak-anak yatim jangan kau terantarkan. Dan ya barakallahu fikum, Allah katakan wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Nikmat Rabbmu, coba engkau tunjukkan buktinya. Bahwa engkau dapat nikmat dari Allah. Kalau engkau telah diberi Allah kelebihan dari sisi nikmat tertentu. Dan Allah memberimu sarana untuk berbuat baik dan kau lakukan itu. Allah akan jaga hartamu. Atau karunia Allah yang ada padamu. Dengarkan dalam hadis berikut. Dari sahabat Ibnu Umar. Radhiyallahu anhuma. Dia menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala aqwaman yakhussuhum bin ni'am limanafi'il ibad wa yukirruha fihim ma badzaluha fa idza mana'uha naza'a minhum fatahawwala ila ghairihim. Kata beliau Rasulullah SAW, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memilih orang-orang tertentu dengan memberikan nikmat yang secara khusus Allah berikan padanya kelebihan. Supaya dia ini bisa memberi manfaat kepada yang lain. Ada yang diberi sisi kelebihan ilmu, lebih banyak ilmunya. Ada yang di sisi lain kelebihan harta, banyak hartanya. Ada di sisi lain kelebihan kedudukan, jabatan, punya kedudukan, raja dan semisalnya. Dan Allah Ta'ala akan tetap menjaga nikmat ini pada hamba tersebut. Selama hamba tersebut memanfaatkannya, menggunakannya untuk memberi manfaat kepada sesamanya. Contoh orang yang berilmu. Ketika ilmunya dimanfaatkan kepada sesamanya, diajarkan, dia amalkan, diajarkan, dia dakwahkan. Akan dijaga ilmunya. Ketika diberi harta, dia infakkan hartanya, berbagi dalam sodako jariah, dalam infak sodako yang lainnya. Ya, dia terus. Dan dia menjaga, continue untuk terus membantu. Dengan hartanya, Allah akan jaga dia punya harta terus ada pada dia, bersama dia. Tapi kalau dia sendiri berhenti, karena terkadang muncul apa? Muncul ujub. Dia berhenti, dia merasa, ah coba, kalau saya enggak nyumbang, siapa mau bantu? Kok enggak ada toh? Akhirnya dia merasa ujub. Dibiarkan. Atau mungkin dia tersinggung. Sudah banyak memberi, banyak berinfak, banyak mengeluarkan hartanya. Tiba-tiba ada temannya nyinggung dia. Maka dia mundur. Ah, saya tidak mau lagi nyumbang pondok. Saya tidak mau lagi ta'awun dengan pondok. Kenapa? Saya tersinggung. Masa sudah banyak nyumbang, saya diejek begini. Tersinggung, mundur. Tunggu. Anda tersinggung, Anda mundur. Ya, padahal punya kelebihan di sisi ini, mama, sisi harta. Akhirnya Allah gantikan. Dah kamu mundur-mundur. Hartanya dicabut, dikasih orang lain yang lebih dermawan lagi. Ini melorot hartanya. Bangkrut, bangkrut, bangkrut. Dan tidak bisa beramal kayak dulu lagi. Rugi apa rugi? Rugi. Makanya dikatakan beliau, kalau Allah beri kamu salah seorang di antara yang Allah pilih diberi kehususan, kelebihan dari sisi harta. Dan kau bisa bantu, bantu. Jangan pernah berhenti. Allah enggak akan kamu bikin melarat. Allah jaga hartamu. Lihat para sahabat Abu Bakar. Contohnya, ya, radhiyallahu anhu. Kemudian seperti orang-orang yang kaya, Abdurrahman ibni Auf, Utsman ibni Affan, radhiyallahu anhum. Semuanya dengan hartanya mereka dukung dakwah ini. Ternyata enggak melarat-melarat mereka. Tambah kaya, tambah. Bertahan. Tidak Allah cabut. Karena sudah janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Cuman pikiran manusia, nanti apa hartaku kurang. Ikhwani fi din, a'azzanillahu iyyakum. Kita sambung hadis berikut ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau beritakan dalam hadis yang ini bagaimana harta yang kita infakkan akan bisa menjadi kebaikan bagi kita, yaitu dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasinu amwalakum bis zakat wa dawau amradukum bis sadaqah. Lindungi, bentengi hartamu dengan zakat sehingga akan tetap terjaga, ibarat dibentengin, dipagerin, ya. Dan obati penyakitmu dengan sedekah. Ya fil barakallahu fikum. Ternyata kalau kita banyak bersedekah, dengan sendirinya dampaknya pada badan kita juga akan tetap sehat. Allah beri kesehatan. Karena apa? Bersih secara zatnya. Walaupun kamu secara mungkin secara zahir masaknya bagus, ininya bagus, tapi harta yang dimasak itu haram, tetap dampaknya buruk pada diri kita, enggak barokah. Nah ini beliau perintahkan, obati penyakitmu dengan sedekah. Kalau kita sakit, coba, karena bisa jadi sakit itu karena dosa yang kita perbuat. Nah, dosa itu bersih dengan apa? Salah satu menghapusnya, kebaikan. Dan kebaikan apa di antaranya? Kata Nabi SAW dalam hadis Ka'ab ibn Ujrah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'anna. Sedekah itu menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana air menghapus api yang menyala. Sehingga ya fila barakallahu fikum, orang-orang yang bakhil dari hartanya, tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau menginfakannya, di dunia hilang barokah hartanya. Buruk jadi dampaknya. Di akhirat lebih parah akibatnya. Apa akibatnya? Allah katakan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dalam surat At-Taubah ayat 34 ini Allah sampaikan, dan orang-orang yang menyimpan-nyimpan harta emas, perak atau harta yang lain dan dia tidak menginfakkannya di jalan Allah, kasih kabar mereka akan azab Allah yang pedih baginya. Yaitu apa siksaannya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Di hari kiamat itu dia punya harta akan dipanggang di atas api neraka jahanam. setelah menyala membara hartanya lalu disetrikakannya. Ya. Di apanya? Di dahi-dahinya. Di sininya. Kemudian di lambungnya, di punggungnya. Karena orang itu ketika dia kaya, kemudian diingatkan supaya zakat, sering jawabannya kayak Korun. Loh, saya kerja keras, saya ya berusaha peras dan pikiran dan tenaga untuk mencari harta, kok enak saja keluarkan harta. Ya, ketika Nabi Musa AS menegur Korun, diingatkan hartamu itu dari Allah, Allah nyuruh kamu keluarkan. Apa jawab Korun? Ini utum in ilmin indi. Aku dapati harta ini dari ilmu yang kupunya. Makanya karena orang menganggap karena pinternya disetrika. Di jidatnya ditempelkan hartanya, na'udzubillah. Nah kalau hartanya banyak, yang ditempelkan banyak berarti seambruk. Dimbruk neneng kepalanya. Itu hartamu. Yang kau banggakan, silakan ambil. Ini ditumpukan di situ oleh Allah. Di lambungnya tempat menyimpan. Karena harta itu kan masuk di perut. Dan subhanallah, orang kalau bakhil ini bodoh sebenarnya. Karena apa? Harta yang kita punya itu enggak mungkin kita miliki semua. Kata Nabi SAW, manusia mengatakan, mali, mali, hartaku ini hartaku. Padahal kata beliau, hartamu tidak lebih sebatas yang kau makan lalu jadi kotoran. Yang kau pakai jadi pakaianmu itu kemudian usang, hilang, atau kau buang. Ya, itu hartamu. Apa yang kau banggakan? Sehingga ya fila barakallahu fikum. Beliau, Allah katakan lanjutannya, setelah disetrikakan di jidatnya, di punggungnya, di lambungnya, dan Allah katakan, hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini yang kau simpan-simpan hartamu untuk dirimu. Fadzuku ma kuntum taknizun, rasakan apa yang kau simpan. Satu hari pernah beliau Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha disuruh, ya Aisyah ini dapat rezeki. Makanan kamu bagi-bagi. Sisakan sedikit buat kita. Kata beliau. Kemudian Aisyah pun cepat bagikan tetangga-tetangga. Sudah ya Rasulullah, sisa sedikit ini buat kita berdua. Sudah habis aku bagikan, katanya. Kata beliau, ya Aisyah radhiyallahu anha, yang kau bagi-bagi itu yang kita simpan di sisi Allah. Allah akan berikan nanti. Sedangkan yang kita makan ini yang habis jadi kotoran, ini yang udah hilang. Paham maksudnya? Ini cara suami mendidik istri. Apalagi istrinya bakhil. Jangan sampai diikuti. Dirinya bakhil, istrinya lebih bakhil lagi, diikuti kebakhilannya, sudah. Ini sepasang suami istri bakhil, na'udzubillah. Jangan. Karena ini akan membinasakan, kata Nabi, salasun muhlikat. Tiga perkara akan bikin binasa kalian. Pertama, suhun muto', bakhil yang ditaati. Sifat bakhil kok ditaati. Nganggap kalau kita banyak menyumbang orang enak saja. Kapan kita mau kaya? Ternyata juga enggak kaya-kaya. Akhirnya apa? Sudah kaya tapi sudah tua usianya. Zaman nom pelit untuk dirinya saja makan ngirit. Kenapa? Ben sugih, hartanya ben banyak. Tumpuk-tumpuk-tumpuk sampai tua, kaya raya. Mau makan enak apa? Kolesterol, hipertensi, gulanya sudah tinggi, usianya sudah lanjut. Arabnya terserande untu. Tapi ya, arab makan enak serai. Itulah dia, harta banyak, diberi kenikmatan banyak, tapi enggak bisa menikmati. Salah sendiri karena bakhilnya, pelitnya. Ya, mati yang senang ahli warisnya. Dia enggak punya apa-apa. Kenapa? Enggak pernah sedekah, enggak pernah zakat. Ahli warisnya senang warisannya banyak. Itu. Apalagi dia enggak punya anak. Harta jadi yang enggak punya, anak enggak punya, mati ya sudah. Bancaan, rebutan, keluarga yang lain. Rugi apa untung? Rugi. Tanggung jawabnya dia kepada Allah yang senang orang lain yang marisi. Makanya Nabi kumpulkan para sahabat itu. Ditanya, kamu senang hartamu sendiri atau senang harta ahli warismu punya? Tentunya lebih suka harta sendiri. Ya Rasulullah, hartamu itu yang kau infakkan, itulah hartamu. Adapun yang tersisa dari di gudangmu, di kebunmu, di ya tabunganmu, sekarang tabungan ya, itu hakikatnya adalah milik ahli warismu. Sebab kamu meninggal dunia, semua pindah, ahli warismu yang punya. Engkau kalau enggak punya infak sedekah jariah, enggak punya apa-apa. Maka para sahabat radhiyallahu anhum enggak pernah bakhil. Terus-terus, bahkan mereka itu beda dengan kita. Kalau mereka itu didatangin orang miskin, pagi-pagi datang orang minta-minta, senang. Jazakallahu khair. Senang mereka kasih. Karena mereka berpikiran, ini orang mau bantu bekalku ke akhirat. Tak kayak ini. Kurang enggak? Cukup. Oh, tambah kalau mau. Sebab apa? Dia bantu kita bawa bekal kita ke akhirat. Yang kita enggak bisa bawa sendiri. Karena apa? Yang kita infakkan itu yang akan kita dapatkan di sisi Allah. Sedangkan yang masih kita pegang, kita mati enggak bisa bawa. Wong ke kubur juga diantar. Om laku dewe. Diterne ini kuburan. Orang mungkin laku dewe nggawa bandane. Sebab orang mati diantar tiga. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Ketika dikubur, yang dua balik. Hartanya, keluarganya balik. Otomatis enggak mungkin bojone malu dikubur. Balik bojone di bojo wong. Hartanya balik enggak rebutan lali waris. Tinggal amalmu ning kubur. Lah kalau enggak punya infak sedekah jariah, enggak punya anak soleh, lah mau apa diantar yang diharapkan? Itu rugi. Apalagi kalau hartanya seperti tadi. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, makanya dikatakan dalam ayat berikut, Allah Ta'ala sampaikan kepada kita bahwa dengan kita bersedekah, kebaikan akan dilipat gandakan, dosa akan diampuni. Ini keutamaannya. Sehingga Allah katakan, "Man dzallazi yuqridullaha qardan hasana fayud'ifhu lahu." Allah katakan, siapa yang memberi pinjam kebaikan kepada Allah, Allah lipat gandakan baginya. Ad'afan katsirah, lipat-lipat kali lipat yang amat sangat banyak, sampai kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sampai juta-juta kali lipat Allah lipat gandakan kebaikan. Dan wallahu yaqbitu wa yabsut, Allah yang akan mencabut rizkimu, hartamu, dan Allah yang akan bisa membentangkan, meluaskan hartamu pula. Wa ilaihi turja'un, kepada Allah kadang akan kembali, silakan Anda pilih. Allah bisa kuasa untuk memberimu atau mencabut hartamu, Allah kuasa semua. Silakan Anda mau pilih yang mana. Anda akan kembali kepada Allah. Tadi beliau katakan, kalau Anda diberi karunia Allah kesempatan dengan diberi banyak harta, Anda banyak sedekah-sedekah, banyak membantu, banyak jariah, Allah akan jaga hartamu langgeng. Terus terjaga. Kesehatanmu juga. Barokahnya terus ada dalam keluarga. Sampai anak keturunan Allah jaga. Awet. Naam. Dan ya fila barakallahu fikum. Allah sampaikan pula tentang harta yang kita berikan di jalan Allah. Allah sebutkan, in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, jika engkau sembunyikan sedekahmu atau kau terang-terangan memberinya kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah ampuni, Allah tutup dosa-dosa kalian. Ya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan Allah Maha tahu. Ingat ya fil barakallahu fikum. Ini dari Allah sendiri sampaikan dalam Al-Qur'an bahwasanya harta yang kita infakkan itu akan menghapus kejahatan, kejelekan kita. Tapi sebaliknya, kalau sampai kita kejahatannya lebih besar, ya tidak ada artinya sodako kita. Karena Allah katakan dalam Al-Quran peringatan, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sodakotikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan kau batalkan sodakohmu. Dengan apa? Engkau menyakiti orang itu yang kau beri, atau engkau mengungkit-ungkit sehingga menjadi batal. Sudah engkau beri tapi diungkit-ungkit sehingga menjadi rusak. Entah itu dengan cara engkau ya riya atau ujub, atau mungkin dengan cara menyakiti orang yang kau beri. Nah, jangan sampai, karena itu termasuk lebih besar dosanya sehingga akan menjadi hilang kebaikan sedekah kita. Dan fila barakallahu fikum, kata Nabi SAW, kabar buat kita kegembiraan yang masya Allah diberitakan oleh Nabi SAW dalam hadis Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW bersabda, ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakan yanzilan. Tiap pagi hari itu ada dua malaikat menghampiri hamba, turun menghampiri hamba kita manusia. Dan dua malaikat ini berdoa, yaqulu ahaduhuma, salah satunya berdoa, doanya, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah orang yang berinfak ganti. Walaupun infak yang kau berikan itu untuk keluargamu, untuk anakmu, itu juga termasuk sedekah. Jangan dikira kita kasih nafkah buat istri kita tidak ada pahalanya, itu sedekah. Jangan suami kawaj atau bakhil, pelit. Kalau orang Ambon bilang kawaja, orang sini bilang pelit. Mbah pelit apa? Sandure pelit, bakhil apa? Kumet. Wis pol pelite kuwi. Pol bakhile. Terlalu ya. Tapi barakallahu fikum. Jan orang metu kebaikan sama sekali dari dia, enggak bisa diharap kebaikannya lagi. Istilahnya genggamannya kencang banget itu. Karena dia simpan harta di hatinya, bukan di tangan. Kalau para sahabatnya di tangan mudah memberi. Sehingga senang mereka ada orang ngemis. Oh ini mau bantunya. Senang karena dia membantu membawakan ke akhirat. Nanti di akhirat yang terima kita kembali kebaikannya. Karena banyak membantu orang. Menyenangkan orang. Tapi barakallahu fikum ikhwan. Terus yang satunya. Berdoa lagi. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kebangkrutan orang yang pelit. Orang yang pelit ben bangkrut. Sing dermawan ben tambah makmur. Kayak gitu loh. Makanya kalau orang-orang itu pengin makmur negerinya, jangan tahan zakatnya. Sebab kata Nabi SAW dalam hadis 5 perkara yang amat besar yang ditakutkan beliau menimpa. Tidak, salah satunya tidaklah kalau orang-orang itu sudah menahan zakat hartanya, pasti Allah akan menahan hujan dari langit. Tidak akan turun lagi hujan. Sehingga kalau hujan sudah tidak turun, kering. Semua tanaman bisa mati. Binatang ternak juga kering, kurus, mati. Dan orang pun bisa terancam mati. Hanya saja kalau bukan karena binatang-binatang melata kayak katak dan semisalnya, yang selalu bertasbih berdoa pada Allah, mensucikan Allah maksudnya, tidak turun hujan. Karena manusia sudah tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ngerti ini? Ngeri akibatnya itu. Nah ini. Sebab akibat dari tidak mengeluarkan zakat. Dampaknya buruk. Dari barakallahu fikum. Disebutkan dalam Sahih Imam Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Ya, Ibnu Mas'ud al-Badri. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muslima idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah. Sungguh. Seorang muslim ketika dia memberi nafkah kepada keluarganya, sekecil apapun nafkah yang diberikannya, dan dia mengharapkan pahala dengan memberinya nafkah itu, itu akan bernilai sedekah bagi dia. Ya. Nah, kalau sudah kecukupan harta keluarga sudah cukup dengan yang kita nafkahi, sisakan untuk yang lain. Jangan keluarga-keluarga terus diumpuk-umpuk sampai turah-turah sampai mubadir-mubadir mamanya. Berlebih-lebih. Tidak pernah ke yang lain. Jangan sampai. Tidak barokah jadinya hartanya. Ingat firman Allah dalam surat yang lainnya. Allah katakan, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah." Dalam surat Al-Muzammil 20 ini Allah sampaikan, apapun yang kau telah berikan dari kebaikan-kebaikan ya, infak sedekah dari hartamu, engkau dapatkan kembali itu di sisi Allah. Dan bahkan Allah katakan, "Huwa khaira wa a'zamu ajra." Itu lebih baik, lebih besar pahalanya, ya. Wastaghfirullah, jangan lupa banyak istighfar kepada Allah. Supaya terjaga amalan kita, iringi pula dengan istighfar, bukan dengan ungkit-ungkit atau menyakiti orang yang diberi malah. Banyak-banyak istighfar, jangan sampai kita riya, ujub dan yang lainnya. Inna Allah ghafurur rahim, sungguh Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Nah ikhwah, kalau mungkin ada yang tanya, gimana kalau enggak punya harta lagi? Nah hadirin, beliau ingatkan ketika datang orang-orang miskin kepada Nabi mengadu. Ya Rasulullah, dahaba ahla dusur bil ujur. Ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya memborong pahala-pahala semua. Artinya mereka kayak ya, memborong pahala semuanya. Bagaimana? Hum yusalluna kal nusalli. Mereka sholat seperti kita sholat. Mereka puasa seperti kita puasa. Mereka bisa bersedekah, zakat, infak, berkurban dan lain-lain dengan hartanya. Kita enggak bisa. Ini orang-orang miskin. Ini bukan iri dengan hartanya. Iri kepingin berbuat baik dengan harta seperti mereka. Tapi enggak punya harta. Bagaimana? Maka beliau faham itu. Dan beliau bimbing mereka. Apa kata Nabi? Alisallah qaja'alakum biyas sadaqah. Bukankah Allah sudah jadikan pula untuk kalian dengan ya ini akan bisa sadaqah. Apa itu sadaqahnya orang miskin? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih yang kau ucapkan itu sadaqah. Setiap tahmid alhamdulillah yang kau ucapkan itu sadaqah. Tahlil la ilaha illallah yang kau ucapkan sadaqah. Takbir Allahu Akbar yang kau ucapkan sadaqah. Mereka ternyata orang-orang kaya juga melakukannya. Ya, termasuk beliau katakan, "Wa fi but'i ahadikum fi sadaqah." Engkau menyalurkan syahwat pada istrimu sedekah. Subhanallah. Ini kebaikan. Ternyata orang kaya dengar hadis ini tahu mereka. Ya mereka sama. Ini orang miskin ya Rasulullah mereka juga lakukan seperti yang kita lakukan. Beliau sampaikan hadza fadlullah atau dalika fadlullah yu'tihi may yasha. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Itulah karunia Allah. Allah berikan pada orang yang kehendaki. Dan Allah maha luas karunianya. Maha agung karunianya. Makanya kalau orang kaya kok banyak beramal soleh. Itu Masya Allah kebaikannya lebih banyak tentunya. Lebih banyak. Daripada yang miskin. Walaupun memang nanti di akhirat yang miskin lebih duluan ke surga. Karena apa? Enggak ada hisabnya. Yang kaya masih dihisab. Tapi kalau banyak sedekah, banyak beramal dengan hartanya. Akan meringankan. Nam ya'fila barakallahu fikum. Dan ya fila barakallahu fikum, kita jangan sampai karena enggak ada harta terus enggak mau sedekah. Dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullu ma'rufin sedekah. Wa ma anfaqa rajul 'ala nafsi wa ali kutiba lahu sedekah." Setiap kebaikan itu sedekah. Sampai pada apa yang diinfakkan seorang pada dirinya yang masih bujang mamanya. Kamu membeli sesuatu untuk dimakan dirimu, yang kau belanjakan itu sedekah bagi dirimu sendiri. Kalau harta yang baik kamu dapat, kamu kerja untuk cari makan menafkahi dirimu, itu juga sedekah. Apalagi kamu nikah untuk dirimu dan istrimu, sedekahnya tambah. Tambah anak satu, sedekahnya tambah. Hadirin, rizki yang barokah. Ketika dimakan sendiri cukup. Nikah kok cukup, punya anak kok cukup, berarti barokah hartanya. Dewe sesoro, urip dewean bujang sengsara, nikah tambah sengsara, punya anak tambah sengsara, berarti memang dirimu mensaran diri sendiri. Orang tahu ibadah, tidak tahu beramal soleh. Akhirnya ya sengsara sendiri, bikin sendiri, jangan. Karena apa? Kalau Anda bertakwa kepada Allah, sudah Allah katakan, mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, siapa takwa kepada Allah, Allah kasih solusi problemnya, akan selesai urusan-urusannya dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangkanya. Maka orang yang beriman tidak akan dia khawatir. Nah, di sini beliau katakan orang yang menginfakkan untuk dirinya, membelanjakan apa yang dia ya beli untuk dirinya, itu juga nilai sedekah. Untuk istrinya sedekah, untuk anaknya sedekah. Sehingga yufila barakallahu fikum, tidak pantas seorang mukmin menjadi apa? Pemalas, pengangguran, malas-malasan, enggak mau kerja, enggak mau aktivitas. Tapi maunya apa? Makan. Makan selalu ada, ini selalu ada, maunya dipenuhi, enggak bisa. Jadi barakallahu fikum ikhwah. Mungkin ini nasihat untuk kita pada kesempatan malam hari ini. Dan jangan lupa, apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, bahwa Allah memilih satu kaum dengan diberi keistimewaan padanya, kelebihan harta, silakan gunakan hartamu. Dan ingat, manfaatkan kesempatan ini. Untuk apa? Supaya Allah jaga harta kita. Beramal jariah. Supaya Allah jaga harta kita. Kalau sampai kita nutup diri, ya tentunya akan menjadi tertutup kebaikan. Barakallahu fikum. Semoga Allah beri manfaat bagi kita. Ilmu dan harta kita menjadi jariah bagi kita semua. Kalau ada kekurangan dan khilaf padanya, kami bertobat pada Allah dan mohon maaf. Semoga ya Allah pertemukan kita pada pertemuan-pertemuan yang akan datang dalam ziarah yang berikut. InsyaAllah. Kita tutup subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.